بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Kaum muslimin pendengar radio Indah Siar yang kami hormati, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kitab Riyadus Salihin yang berisi mutiara-mutiara yang indah dari Quran dan Sunnah. Dan kita sampai pada bab tafakkur, bab tentang tafakkur. Sudah kita bahas sekian ayat yang memerintahkan kita untuk bertafakkur. Di antaranya Allah perintahkan kita untuk bertafakkur tentang ciptaannya, langit-langit dan bumi. Inna fi khalqis samawati wal ardi la ayatin li ulil albab. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa penciptaan langit, penciptaan bumi memiliki tanda-tanda yang mengingatkan kita kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang mengingatkan kita kepada maha kuasanya, maha penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Siapa ulul albab? Orang yang mau menggunakan pikirannya, menggunakan akalnya untuk berpikir tentang ciptaan-ciptaan Allah sehingga memberikan kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, yang maha bisa, yang maha mencipta, yang kemudian meyakini maka Allah lah satu-satunya yang layak untuk diibadahi, yang pantas untuk diibadahi. Tidak ada yang lain. La ilaha illallah. Ayat yang lainnya dibawakan pula oleh Imam Nawawi rahimahullah tentang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berpikir tentang penciptaan beberapa makhluk-makhluk yang disebut di dalam salah satu ayatnya, afalam yanduru ila al-ibli kaifa khuliqat, lihatlah unta bagaimana diciptakan. Tidakkah mereka melihat bagaimana langit ditinggikan? Tidakkah mereka melihat bagaimana gunung-gunung dipancangkan? Tidakkah mereka melihat bagaimana bumi dihamparkan? Ini juga menyuruh kita berpikir tentang ciptaan-ciptaan secara satu persatu, bahwa mereka diciptakan oleh Allah dengan hikmah yang sangat besar. Allah ciptakan unta, dan Allah ciptakan pula langit di atas kita, dan bumi yang kita pijak, dan gunung-gunung yang semuanya ternyata tidak sia-sia Allah ciptakan. Allah ciptakan lihikmatin, untuk satu hikmah yang besar, untuk sekian banyak hikmah yang Allah kehendaki, dan semuanya adalah untuk kita manusia, fasilitas hidup yang Allah berikan kepada kita agar kita bersyukur kepadanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat berikutnya, masya Allah, Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan ayat Allah Subhanahu wa taala, afalam yasiru fil ardi fayanzuru. Ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang seperti ini. Di antaranya dalam surat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ayat ke-10. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim dammarallahu alaihim walil kafirina amthaluha. Kata Allah, tidakkah mereka mau berjalan di muka bumi kemudian melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka, bagaimana kesudahan orang-orang kafir, dammarallahu alaihim, Allah hancurkan mereka. Allah timpakan azab pada mereka. Walil kafirina amtaluha. Dan untuk orang-orang kafir akan mendapatkan hal yang sama. Berarti ini juga tafakkur. Yang tadi tafakkur melihat penciptaan langit dan bumi. Tafakkur melihat hikmah-hikmah dari penciptaan unta. Ditinggikannya langit, dipancangkannya gunung-gunung, dan dihamparkannya bumi. Sekarang disuruh berpikir tentang lihatlah umat-umat yang telah lewat. Min qablihim. Lihat bagaimana kesudahan mereka yang menentang para rasul, yang menentang risalah, yang menentang tauhid. Allah binasakan mereka. Dan sudah sama-sama kita dengar kisah-kisah sebagian mereka. Bagaimana kaum 'Ad, bagaimana kaum Tsamud, bagaimana kaum Nabi Nuh yang Allah tenggelamkan seluruhnya. Kecuali yang mengikuti Nabi Nuh di atas perahu. Demikian pula bagaimana Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya di Laut Merah. Kata Allah, afalam yanduru, afalam yasiru fil ardi fayanduru. Kaifa kana akibatul ladina min qablihim. Tidakkah mereka mau berjalan di muka bumi dan kemudian melihat bagaimana kesudahan orang-orang kafir itu? Bagaimana akibat orang yang menentang para rasul? Dammarallahu alaihim. Allah hancurkan mereka di dunia dan Allah akan adab nanti yaumul qiyamah. Di dunia sudah terlihat. Bahkan sebagiannya Allah masih tinggalkan bekas-bekasnya. Allah masih tinggalkan sisa-sisanya atau puing-puingnya atau tanda-tandanya. Afalam yasiru fil ardh? Tidak akan mau berjalan di muka bumi dan melihat kesudahan orang-orang kafir. Sebagai pelajaran. Dengan tafakkur kita akan mendapatkan pelajaran. Hendaklah kita jangan menjalani jalan mereka. Hendaklah kita jangan menjalani jalannya orang-orang kafir yang membuat Allah murka dan Allah timpakan azab di dunia sebelum di akhirat. Fa amma Tsamud fa uhliku bit taghiyah wa amma 'Ad fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah. Fa amma Tsamud fa uhliku bit taghiyah. Adapun kaum Tsamud, maka Allah hancurkan mereka dengan taghiyah, dengan suara yang melengking tinggi, yang sangat keras, yang memekakkan telinga-telinga mereka, yang memutus jantung-jantung mereka. Fasbahu fi darihim jathimin, sehingga mereka menjadi bangkai-bangkai di rumah-rumah mereka. Itu kaum Tsamud, karena menentang nabinya. Wa amma 'Adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah. Adapun kaum 'Ad, Allah hancurkan mereka, Allah adab mereka dengan angin sarsar yang sangat dingin, yang mematikan mereka. Rumah mereka yang mereka ukir dari gunung-gunung, rumah-rumah mereka yang mereka ukir dari batu-batu gunung, dengan gempa tidak hancur. Allah tidak hancurkan mereka dengan gempa, tetapi dengan rasa dingin yang tembus ke rumah-rumah mereka. Dan mereka hancur mati seperti pokok-pokok pohon kurma yang lapuk. Sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Kata Allah, kami datangkan pada mereka angin sar-sar ini, sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. 7 malam 8 hari terus-menerus. 7 malam 8 hari terus-menerus. Ikhwan ibn a'azakumullah. Fahadara lahum min baqiyah, kata Allah. Apakah kamu lihat ada sisanya? Apa ada sisa mereka? Habis. Allah hancurkan mereka. Mengapa demikian? Karena mereka menentang nabinya. Nabi Hud dan Nabi Saleh. yang datang kepada kaum Ad dan kaum Samud ditentang oleh mereka, maka Allah hancurkan mereka, Allah azab. Allah turunkan azab. Sayangnya sebagian mereka menganggap bahwa ini hanya bencana alam. Padahal itu Allah takdirkan sebagai azab bagi kaum Ad dan kaum Samud. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang menyatakan fa amma tamudu fa uhliku bitaghiyah. Adapun kaum Samud, kami binasakan mereka dengan taghiyah. Dengan suara yang melengking tinggi yang memekakkan telinga-telinga mereka, yang memutuskan jantung-jantung mereka. Wa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Akhwan ibn a'azakumullah. Fataral qawma fiha sar'a. Kamu lihat kaum tersebut dalam keadaan tersungkur, binasa. Dua-duanya disebut dengan kalimat fa'uhliku, fa'uhliku. Makna fa'uhliku, kami binasakan mereka. Yakni direncanakan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah untuk mengazab mereka yang menentang para rasul. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Apakah tidak berjalan di muka bumi untuk melihat bagaimana kesudahan orang-orang kafir? Apakah mereka tidak mau bertafakkur, kata Allah? Apakah mereka tidak mau berfikir? Apakah mereka tidak mau mengambil pelajaran dari umat-umat terdahulu yang Allah binasakan mereka karena kekafiran mereka? Tidakkah kalian takut, wahai orang-orang kafir? Tidakkah kalian takut, wahai orang-orang yang menentang para nabi, yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Allah katakan walil kafirina amsaluha, bagi orang-orang kafir amsaluha, akan ditimpakan yang semirip dengan itu, akan diazab. Jangan dikira Allah tidak mendengar ucapanmu yang kafir, ucapanmu yang kufur, menentang Allah, menentang Rasul, menentang Quran, menentang hadis, menentang agama. Apakah Allah tidak mendengar? Wa huwa sami'un qaribun. Sedangkan Allah Maha mendengar, Maha dekat. Apakah tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini makna tafakkur. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin, itu di ayat lain. Tidakkah mereka berjalan di muka bumi kemudian melihat bagaimana kesudahan orang yang mukadzib, bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan agama, yang menentang agama, menentang Quran, menentang sunnah? Mungkin kaum muslimin lemah, tidak bisa membalas kesakit hatian mereka, kemarahan mereka. Tetapi Allah, ala kulli syai'in qadir, Allah bisa menimpakan apa yang pernah ditimpakan kepada kaum Ad dan kaum Samud. Allah bisa timpakan rasa takut yang dahsyat pada mereka. Allah bisa timpakan bencana seperti bencana yang menimpa kaum Ad, dengan suara yang memekakkan telinga-telinga mereka. Atau dengan angin sorsor yang membinasakan mereka. Atau dengan awan yang ketika mereka dari jauh melihat bahwa itu adalah awan yang akan menurunkan hujan. Hada aridum mumtiruna, kata mereka. Ini adalah awan yang akan menghujani kami. Ternyata Allah katakan, bahkan itu adalah azab yang kalian tantang-tantang. Mana azab? Mana azab? Ini azab. Begitu dekat, maka datanglah angin yang dahsyat, badai yang dahsyat, rasa dingin yang dahsyat. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha, menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Allah, sehingga tidak tersisa kecuali puing-puing rumah mereka. Sayangnya sebagian kaum muslimin memang berjalan datang ke Yordan, datang ke Yaman, datang ke beberapa negara, melihat peninggalan kaum Ad, melihat peninggalan kaum Samud. Datang ke Mesir, melihat peninggalan Fir'aun, lihat piramid-piramidnya, lihat bagaimana mumi yang diawetkan di sana, beberapa Fir'aun-Fir'aun yang dulu pernah berkuasa dengan sombong, Allah jaga atau Allah pertunjukkan kepada manusia ini kesudahan orang yang katanya hebat, katanya penguasa. Ternyata setelah keliling mereka tidak mengambil pelajaran apa-apa. Hanya wisata, bergembira, selfie, berfoto ria, setelah itu selesai, pulang. Tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengambil pelajaran, tidak berpikir, tidak bertafakur bahwa itu semua kaum-kaum yang pernah Allah azab. Yang telah membuat atau mengukir batu-batu gunung di daerah Yordan sana, itu dulu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang telah memerintahkan dengan bengis, dengan kerja paksa untuk membuat piramid-piramid di Mesir, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditenggelamkan dalam Laut Merah dengan bala tentaranya. Yang pernah mereka membuat berbagai macam istana yang megah dengan batu-batu. Mereka dulu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, wahai manusia, kalau kalian mau berjalan di muka bumi dan kemudian melihat, berpikir bagaimana kesudahan orang-orang kafir itu, niscaya kita akan mengambil pelajaran. Jangan menjalani jalan mereka. Berjalanlah di atas jalan para anbiya, para rasul, orang-orang yang beriman. Berimanlah pada Allah dan Rasulnya. Peganglah kuat-kuat agama Allah. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, yang namanya berjalan di muka bumi ada dua. Imma sayr bil qadam, wa imma sayr bil qalb. Bisa jadi bentuk berjalan di muka bumi adalah benar-benar berjalan, apakah dengan kaki, dengan kendaraan, dengan pesawat, dengan mobil, dengan bus, dengan segala macam alat-alat angkutan, itu juga berjalan di muka bumi. Dan termasuk dalam ayat tadi, afalam yasiru. Tetapi yang lebih penting lagi, barakallahu fikum, yang kedua, berjalan dengan hatimu. Artinya, tidakkah hatimu mau menerawang, melihat seluruh umat-umat tadi? Tapi bagaimana hati bisa menerawang ke sana kalau kita tidak membaca? Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, maknanya adalah hendaklah kita membaca kisah-kisah mereka. Membaca kisah kaum Ad, membaca kisah kaum Samud, membaca kisah Fir'aun dan bala tentaranya, membaca kisah kesudahan orang-orang kafir seperti apa. Dan sebaliknya kita membaca juga kisah para anbiya, para rasul dan salihin. Kita membahas, membaca kisah Ashabul Kahfi, membaca kisah bagaimana orang-orang yang saleh, bagaimana kesudahan orang yang baik dan bagaimana kesudahan orang yang jelek. Itu juga berjalan di muka bumi. Kita berjalan di muka bumi mempelajari kisah para anbiya. Kita berjalan di muka bumi mempelajari kisah-kisah kaum-kaum para anbiya yang menentang para rasul, apa yang terjadi pada mereka. Bagaimana Allah binasakan mereka? Baca. Iqra. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah. Bacalah Al-Qur'an. Bacalah hadis-hadis. Bacalah kitab-kitab sejarah dari para ulama. Hingga kita tahu bagaimana kesudahan orang kafir ini pun melaksanakan perintah Allah tadi, afalam yasiru fil ardi fayanzuru. Apakah mereka tidak mau berjalan di muka bumi kemudian melihat bagaimana kesudahan orang-orang kafir? Bagaimana kesudahan para mukadzibin? Fayanzuru kaifa aqibatu? Kaifa kana aqibatul mukadzibin? Pelajari. Lihatlah. Tafakkur. Ini jenis tafakur juga. Tafakur pada penciptaan. Menunjukkan kekuasaan Allah yang maha tinggi, yang maha kuat, yang maha hebat. Mempelajari ciptaan-ciptaan Allah dengan hikmah-hikmahnya yang sangat banyak. Dan sekarang mempelajari tafakur tentang bagaimana keadaan orang yang menentang Rasul dan bagaimana orang yang mengikuti Rasul. Allah muliakan para pengikut Rasulullah SAW. Allah jadikan mereka orang-orang hebat, generasi yang terbaik, generasi yang paling mulia, dan mereka menguasai dunia. 2/3 dunia dikuasai oleh para khulafa ar-rasyidin, para khalifah-khalifah kaum muslimin. Demikian pula sebaliknya, lihat bagaimana kesudahan orang-orang yang menentang para anbiya, menentang para rasul, bagaimana kaum Ad, bagaimana kaum Tsamud, bagaimana Fir'aun dan bala tentaranya, bagaimana mereka-mereka yang menentang Nabi Syuaib, bagaimana mereka-mereka yang menentang para anbiya, Allah azab dengan berbagai macam musibah-musibah, malapetaka, bencana yang Allah takdirkan. Demikian pula kita pelajari apa yang terjadi hari ini. Bagaimana orang-orang kafir Allah timpakan berbagai macam kejelekan-kejelekan. Ikhwani fid din a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Timbul permasalahan bagaimana kalau kita membaca kisah-kisah yang tidak jelas dari Bani Israel atau dari kitab-kitab lainnya menceritakan tentang apa-apa yang terjadi dahulu di para nabi dan para pengikutnya. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau sesuai dengan apa yang ada dalam syariat kita, maka kita terima dengan kebenaran apa yang ada dalam syariat kita. Kalau bertentangan dengan syariat kita, syahida syar'una bi butlani, bahwa syariat kita menunjukkan bahwa kisah itu batil, maka tolaklah. Dan kita katakan itu batil. Tidak benar kisahnya. Maka yang tersisa adalah yang tidak ada di dalam atau tidak ada penjelasannya apakah itu benar atau tidak. Tetapi kisah asalnya ada. Seperti kisah Nabi Musa misalnya. Dalam kitab kita ada kisah Nabi Musa dan mirip dengan apa yang mereka kisahkan dari Bani Israel. Tetapi ada sesuatu tambahan-tambahan yang kita tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Maka tawakuf, maknanya tawakuf, kita berhenti tidak berkomentar. Wallahu a'lam. Sebab kalau kita katakan itu batil, jangan-jangan itu benar mereka dapatkan dari nabi mereka. Atau sebaliknya, kalau ternyata kita katakan itu benar, ternyata itu kedustaan mereka. Sehingga jangan kita mengatakan itu dusta, jangan pula mengatakan itu benar, kita katakan wallahu ta'ala a'lam bis-shawab, Allah yang lebih tahu. Wallahu a'lam. Apa itu benar? Wallahu a'lam. Kalau ada ketegasan dalam syariat bahwa itu adalah batil, kita katakan batil. Kalau ada ketegasan bahwa itu hak, bahkan sesuai dengan apa yang ada dalam Quran dan Sunnah, maka kita katakan itu hak. Tetapi kalau tidak ada penjelasannya, maka kita katakan wallahu a'lam. Mungkin saja. Mungkin saja. Bisa jadi. Sebab kalau kita benarkan, takutnya mereka berdusta. Kalau kita katakan ini dusta, khawatirnya itu adalah kebenaran dari para anbiya. Sehingga kisah-kisah Bani Israel yang dibawakan oleh mereka, begitulah sikap kita dengan tiga jenis tadi. Ma syahida syar'una bibutlanih, ma ayyadahul Qur'an was sunnah, ma lam yu'ayyidhul Qur'an was sunnah. Maknanya, yang pertama, yang dipersaksikan oleh syariat kita kebenarannya, maka kita terima. Yang kedua, apa yang disaksikan oleh syariat kita kebatilannya, maka kita tolak. Yang ketiga, apa yang tidak ada penjelasannya dari syariat, maka kita diamkan. Wallahu a'lam bissawab. Tetapi bihadal qadar barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahum bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.